بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Kita masih dalam pembahasan tentang salat, hadis yang ke-100 menurut cetakan ini, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, sallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya salat bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka saya tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum. Saya salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Uthman, semoga Allah meridai mereka semuanya. Fakanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha, baik di awal bacaan maupun di akhirnya. Ya. Demikian hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini memberi pengertian kepada kita tentang hukum bacaan atau cara membaca bismillahirrahmanirrahim saat kita sholat. Tentu bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, ya, karena hadis-hadis dari Nabi SAW menunjukkan seperti itu. Hanya saja ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah itu bagian daripada surat Al-Fatihah atau bukan. Sebagian mengatakan itu bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga itu menjadi ayat pertama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bukan dari surat Al-Fatihah, tapi itu pembuka tiap-tiap surat. Tapi yang jelas bahwa mereka para ulama menyebutkan tentang disyariatkannya membaca basmalah sebelum Al-Fatihah, sekalipun atas pendapat yang mengatakan itu bukan termasuk Al-Fatihah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa yang senantiasa dilakukan Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar, bahkan Uthman juga, adalah mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Seperti yang kita dengar tadi bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau seorang sahabat yang selama Nabi hidup beliau selalu bersama Nabi karena beliau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah berikutnya, Anas pun masih sholat di belakang Abu Bakar. Abu Bakar diganti Umar, Anas pun sholat di belakang Umar radhiyallahu anhu sampai di masa Uthman. Anas tetap masih sholat di belakang Uthman. Adapun enggak disebut Ali, wallahu alam, karena mungkin zaman Ali ibu kota sudah berpindah ya di Kufah. Dan mungkin Anas bin Malik tidak ikut ke Kufah, wallahu alam, perlu dilihat. Sehingga di sini hanya disebutkan sampai pada masa Uthman yang masih di Madinah. Selama itu beliau sholat di belakang mereka. Dan tidak pernah beliau mendengar mereka membaca basmalah. Ya. Tidak pernah beliau mendengar mereka membaca basmalah. Bukan artinya tidak membaca, tapi berarti tidak mengeraskan basmalah. Ya. Sekalipun itu atas pendapat bahwa basmalah termasuk dari Al-Fatihah, tapi pada kenyataannya dalam praktek tidak dibaca keras. Nah, ini sangat jelas ya. Sehingga kata Anas tadi dalam hadis, mereka membuka dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya setelah takbir, bacaan yang pertama terdengar adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terdengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di riwayat yang lain tadi disebutkan, saya tidak pernah mendengar ya, mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lam asma' ahadan minhum. Saya tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga itulah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pendapat yang lebih kuat. Memang kalau bab pendapat ulama, sebagian ulama seperti dalam madzhab Syafi'i, beliau mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Namun wallahu alam, pendapat yang sesuai dengan hadis ini lebih kuat ya. Jelas Anas bin Malik mengatakan seperti itu. Dan ini hadis riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Nah, ini semua riwayat Bukhari dan Muslim, kecuali yang seperti ini kadang disebutkan dalam riwayat Muslim, berarti khusus dalam riwayat Muslim. Tapi yang lain, yang di atas sebelumnya, berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kesahihannya sudah jelas. Kemudian juga mestinya secara ketenaran ya, mestinya dikenal ya kan, karena itu Bukhari dan Muslim kitab hadis yang terkenal. Sehingga ini yang kita pegangi, ini yang kita praktekkan insyaallah ya, yaitu ketika membaca basmalah kita tidak mengeraskan ya. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis berikutnya membahas tentang sujud sahwi. Tentang sujud sahwi, sebelum kita membaca hadis tentang sujud sahwi, sujud sahwi, kata sujud sahwi, sujud ya maknanya sujud seperti yang kita ketahui. Sahwi artinya apa? Lupa, nisyan atau sahwun. Jadi sujud sahwi artinya sujud disebabkan karena lupa. Dalam praktek nanti sujud sahwi itu dilakukan karena beberapa sebab. Mungkin karena ketambahan rokaat atau kekurangan rokaat. Kekurangan ya, kemudian nanti tentu ditambah ya. Tapi awalnya sholat itu kurang, seperti Nabi pernah sholat asar beliau melakukannya 2 rakaat. Ini kan kurang, walaupun nanti harus ditambahi. Tapi akhirnya juga dilakukan sujud sahwi. Kemudian bisa pula sujud sahwi dilakukan karena ragu-ragu. Karena ragu-ragu. Keraguan bisa jadi memang betul-betul ragu-ragu. Artinya kita enggak tahu ini yang benar mana. Benar-benar bimbang, tidak ada yang lebih kuat dalam perkiraan kita. Atau mungkin juga bimbang cuma salah satu dari hal-hal yang kita bimbang padanya lebih kuat. Misalnya saya ini sebetulnya sudah tasyahud atau belum, yang pertama ini sedikit kita mengingat kayaknya sudah, walaupun saya ragu tapi sepertinya sudah, lebih condong ke yang sudah, kayaknya ingat sesuatu. Nah, kemudian ia bangkit. Nah, ini dia condong kepada salah satu. Akhirnya nanti juga disyariatkan sujud sahwi. Disyariatkan sujud sahwi karena tetap ada lupanya. Ya. Kemudian para ulama rahimahullah juga menyebutkan beberapa hikmah dari sujud sahwi. Di antara hikmahnya, yakni ketika itu dilakukan Nabi SAW dan beliau ternyata lupa, ya kan, pernah lupa. Di antara hikmahnya adalah bahwa ini sebagai penekanan, penegasan bahwa Nabi manusia biasa. Beliau manusia biasa. Beliau bukan seseorang yang punya sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada yang seperti itu. Beliau bisa lupa, beliau bisa sakit, beliau bisa lapar, dan seterusnya. Ya. Kemudian hikmah yang lain adalah sebagai syariat bagi umatnya. Kalau Nabi tidak pernah lupa, kemudian sholat beliau tidak pernah sujud sahwi, ya kita yang sebagai umat kan gak seperti beliau, ya kan. Beliau kalau lupa ya lebih sedikit lupanya mungkin dibanding kita. Kita lebih sering lupa. Nah, terus kita mau bagaimana melakukannya. Jadi ini diantara hikmahnya, Nabi lupa sehingga menjadi syariat buat kita ketika kita lupa. Kemudian para ulama rahimahumullah kemudian membahas tentang apa hukumnya sujud sahwi. Terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah tentang hukum dari sujud sahwi. Sebagian mengatakan wajib sujud sahwi, sebagian mengatakan sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita lihat dari sisi kekuatan dalil atau beberapa hadis, tampak di sana ada perintah-perintah dari Nabi, sehingga sepertinya yang mengatakan wajib lebih kuat, ya, karena ada perintah-perintah dari Rasulullah SAW. Para ulama juga membahas dalam bab sujud sahwi ini kapan dilakukan. Apakah sebelum salam atau sesudah salam. Secara praktek, kalau dalam hadis dari Nabi SAW, pernah beliau melakukan sebelum salam. Pernah juga beliau melakukan setelah salam. Pendapat yang lain ada perincian. Jadi bisa dilakukan atau dilakukan sebelum salam ketika misalnya kurang ya, disebabkan karena kekurangan dalam sholat. Seperti ini, misalnya tidak tasyahud yang pertama, ini dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau ketambahan, misalnya anggap misalnya sholat 5 rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam. Atau misalnya salam pada rakaat kedua, kemudian ingat, kemudian nambah 2 rakaat, kemudian salam. Nah, seperti ini berarti kan juga ada tambahan sholat, ya kan? Salamnya kan jadi 2 kali kan? Berarti dilakukan setelah salam. Nah, ini sebagian ulama memberi perincian seperti itu. Namun wallahualam, insyaallah yang lebih kuat ada takhir, pilihan bagi kita. Mau sebelum salam boleh, mau setelah salam boleh. Kalau mau seperti yang tadi dirinci, ya itu lebih bagus kalau bisa. Tapi kadang orang bingung ini, mau yang mana ini. Ya. Yang jelas insyaallah lebih kuat kapan dia mau sebelum salam atau setelah salam, boleh dilakukan. Hanya saja ketika sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, maka salamnya menjadi 2 kali. Jadi salam yang pertama selesai dari sholat, kemudian sujud, ya, kemudian bangkit, kemudian sujud, kemudian bangkit, kemudian salam. Ya, salamnya 2 kali jadinya. Dan tanpa tasyahud, yang keduanya tidak tasyahud lagi. Setelah sujud sahwi langsung salam, tidak ada tasyahud lagi. Nah, ini beberapa kesimpulan terkait dengan bab sujud sahwi. Disebutkan di sini hadis yang terkait dengannya, hadis 101. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال dari محمد بن سيرين dari أبو هريرة رضي الله عنهما ia berkata صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. Rasulullah SAW salat mengimami kami salah satu dari 2 salat petang, duhur atau asar maksudnya salat petang itu. Tapi yang lebih kuat di sebagian riwayat disebutkan bahwa ini kejadiannya pada sholat asar. Qala Ibnu Sirin, Ibnu Sirin mengatakan sama'a Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebut sholat itu sholat apa? Walakin nasitu ana, tapi saya yang lupa. Nah, ini para rawi detail seperti ini ya. Yang lupa siapa, Abu Hurairah atau Ibnu Sirin? Ibnu Sirin seorang tabi'in, Abu Hurairah sahabat Nabi. Kata Ibnu Sirin, yang lupa saya, bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebut. Dan terbukti di riwayat yang lain bahwa itu salat asar disebutkan. Qala, beliau mengatakan, "Fasalla bina raka'atain." Beliau salat mengimami kami 2 rakaat. Tsumma sallama. Kemudian beliau salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Lalu beliau berdiri di suatu kayu, ya, jadi mungkin ada tiang begitu, ma'rubah ditegakkan gitu. Masjid. Fataka 'alaiha, beliau bersandar di kayu itu, ka'annahu ghadban, sepertinya beliau marah. Jadi mungkin beliau merasa ada suatu yang aneh mungkin ya. Wallahu a'lam. Jadi tampak mikir begitu kan, sehingga para sahabat melihat sepertinya kok Nabi marah begitu. Jadi semuanya mungkin memikirkan sesuatu yang belum jelas itu, mungkin wallahu a'lam, kita enggak tahu. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, wasyabbaka baina asabihi, kemudian menjalin antara jari-jarinya, wa kharajat as-sar'an, orang-orang yang pertama keluar segera ya, keluar as-sar'an, orang-orang pertama yang bangkit dan keluar. Keluar mereka min abwabil masjid, dari pintu-pintu masjid. Faqalu, lalu mereka mengatakan, aqsiratis shalah, apakah salat diringkas ini? Ya, ini zaman namanya zaman tasyri', ya kan? Masa-masa itu kan syariat turun, ya. Sehingga bisa saja suatu saat berubah. Jadi mereka berpikir jangan-jangan ini salatnya dirubah, diringkas. Ya, tapi mereka belum tahu kepastiannya. Wa fil qaum, di sana, di kaum tersebut ada Abu Bakar dan Umar, fahaba an yukallima, keduanya merasa sungkan untuk berbicara kepada Nabi. Wa fil qaum, di tengah-tengah kaum itu ada seorang yang yadaihi tul, di kedua tangannya ada, atau tangannya panjang begitu ya, memang tangannya panjang dia, bukan panjang tangan seperti istilah kita ya, tapi memang tangannya itu panjang begitu. Yuqalu lahu, sehingga dia dijuluki dzul yadain, pemilik dua tangan ya, julukannya begitu karena memang beda tangannya dengan yang lain. Nah, dzul yadain inilah yang berani bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah, apakah Anda lupa atau sholat diringkas? Nabi menjawab, lam ansa walam tuksar, saya enggak lupa dan sholat pun tidak diringkas seperti biasa. Nah, berarti Nabi lupa kalau begitu, ya kan? Faqal, akhirnya Nabi katakan, akama qala dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan dzul yadain, artinya saya dilupa? Qalu na'am, para sahabat menegaskan iya. Jadi kalau begitu memang Rasulullah lupa. Fataqaddama fa shalla ma taraka thumma sallam, kemudian Nabi maju lagi tempat pengimaman, kemudian beliau salat melengkapi apa yang ditinggal, yakni dua rakaat berikutnya. Thumma sallama, kemudian beliau salam, thumma kabbara, kemudian beliau bertakbir. Jadi setelah salam ini ya, kemudian beliau bertakbir. Berarti sujudnya kapan? Setelah salam. Wa sajada mithla sujudihi, dan sujud seperti sujudnya biasa, au atwal, atau lebih panjang, thumma rafa, kemudian mengangkat dari sujud. Fakabbar, beliau bertakbir. Thumma kabbar wa sajad, kemudian takbir lagi dan sujud. Nah, sujud yang kedua. Mithla sujudihi au atwal, seperti sujudnya atau lebih panjang, thumma rafa ra'sa, kemudian mengangkat kepalanya, wa kabbar, dan bertakbir. Ya. Farubama sa'alu, mungkin mereka sahabat bertanya, "Tsumma salam, apakah kemudian salam lagi?" Nah, di sini terputus ya riwayatnya. Kemudian perawi mengatakan, "Tsumma fanubitu, saya diberitahu berikutnya di riwayat yang lain, anna Imran, bahwa sahabat Imran bin Husain, ya bukan melalui Abu Hurairah ini, qala tsumma salam, kemudian Nabi salam." Nah, ini kisah tentang Nabi pernah lupa dan kemudian sujud sahwi. Dari sini betul. Waalaikumsalam.